الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan hukum-hukum yang berkaitan tentang manasik haji dan umrah. Dan pada akhir pertemuan kita telah menyelesaikan permasalahan yang pertama, yaitu tentang hal-hal yang terlarang bagi seorang yang sedang berihram. Dan beliau menyebutkan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan oleh seorang yang sedang berihram ada 9. Dan apabila kita hendak membagi hal-hal yang terlarang dalam ihram, maka kita bisa membagi larangan-larangan tersebut menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, larangan-larangan dalam berihram yang bersifat umum untuk laki-laki, demikian pula wanita, seperti memakai wangi-wangian, mencukur atau mencabut bulu atau rambut yang tumbuh, memotong kuku, melakukan akad nikah, dan bercumbu dengan keluarganya. Demikian pula halnya berjima, membunuh atau berburu hewan buruan. Demikian pula memotong pepohonan yang tumbuh di tanah haram. Ini semua hal-hal yang terlarang yang bersifat umum untuk laki-laki dan wanita. Bagian yang kedua, larangan yang dikhususkan untuk kaum lelaki. Dan larangan tersebut ada 2. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Demikian ungkapan yang disebutkan oleh para fuqaha. Atau memakai pakaian yang dibuat sesuai dengan kadar ukuran tubuh. Yang kedua, menggunakan penutup kepala yang melekat di kepala, seperti burnus, kopiah, sorban, dan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan, dan larangan ini khusus untuk kaum lelaki. Bagian yang ketiga, larangan yang dikhususkan untuk kaum wanita, yaitu menggunakan an-niqab, memakai an-niqab. Menggunakan penutup wajah yang disebut cadar atau purdah. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fidyatul mahdhurat. Fidyah dari melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, melakukan hal-hal yang terlarang. Dan yang dimaksud al-fidyah yaitu semacam kafarah, yang harus ditebus oleh seorang untuk menebus kesalahan yang dia lakukan. Dan berbeda-beda fidyah tersebut. Dengan berbedanya pelanggaran dan larangan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan dalam manasik haji demikian pula, berbeda jenis pelanggaran menyebabkan terjadinya perbedaan hukum dalam fidyah. Namun secara umum, seorang yang melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang terlarang dalam menunaikan ibadah atau selama ihram, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang melakukan pelanggaran dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja dan dia mengingatnya, dia tidak dalam kondisi lupa, dan dia mengetahui hukumnya. Dia mengetahui hukum dan mukhtar, yakni dia tidak terpaksa melakukannya. Jadi dia tidak jahil tentang hukumnya, dia mengetahui hukum, dia tidak lupa, dia mengingatnya, dan dia melakukan berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan paksaan. Apabila dia melakukan hal tersebut tanpa uzur, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dan wajib baginya membayar fidyah. Tergantung pelanggaran yang dia lakukan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia melakukan pelanggaran tersebut dalam keadaan dia mengetahui hukumnya, dia mengingatnya, dia tidak dalam keadaan lupa, dan dia melakukannya dengan sengaja, yakni dengan kehendak dirinya, bukan karena pemaksaan. Namun dia melakukan hal itu disebabkan karena uzur. Disebabkan karena uzur. Misalnya dia terpaksa mencukur rambutnya. Yani dia mencukur rambutnya disebabkan karena kotoran yang sulit dihilangkan kecuali dengan cara mencukur rambut. Dia melakukan dengan sengaja. Dan dia mengetahui konsekuensinya. Tapi karena dia melakukan dengan uzur, maka dia tidak berdosa. Namun wajib baginya membayar fidyah. Wajib baginya membayar fidyah. Keadaan yang ketiga, seorang melakukan sesuatu yang terlarang dalam ihram, tapi dia melakukannya karena dia tidak mengetahui hukum, jahil. Atau dia lupa. Atau dia terpaksa, yakni dia dipaksa melakukannya. Dia melakukan sesuatu yang diharamkan tersebut dalam ihram disebabkan karena salah satu dari tiga hal ini. Maka orang yang seperti ini keadaannya tidak ada dosa baginya dan tidak ada fidyah. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu yang dikuatkan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Seorang tidak mengetahui hukumnya misalnya, atau seorang tidak sengaja. Naam. Atau seorang lupa. Maka dia mencabut kukunya, memotong kukunya. Dia lupa kalau dia sedang dalam keadaan ihram. Atau dia menutup kepalanya dalam keadaan ihram, dia lupa. Maka orang seperti ini tidak ada fidyah, dan tidak ada dosa baginya. Ini tiga keadaan seorang yang melakukan pelanggaran dalam ihram. Kata beliau, fidyatul mahdzurat, fidyah bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, binisbati li halqi sya'ri wa taqlimil adhafir wa libsil makhit wa at-tibi wa taghtiyatir ra'si wal imna' bi nadrah wal mubasyara bi ghairi inzalil mani. Adapun jika dia mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, yang dibentuk sesuai ukuran badan, memakai wangi-wangian, menutup kepala, keluarnya mani disebabkan karena pandangan, bukan karena al-jima', namun karena dia memandang sesuatu menyebabkan keluarnya mani, atau melakukan mubasyarah, bergaul dengan keluarganya tanpa mengeluarkan mani dan tanpa jima', maka ini semua pelanggaran apabila dia melakukan dalam kondisi dia mengetahui hukumnya, yakni dia lakukan dengan sengaja, dia tidak dalam keadaan lupa, maka yang wajib baginya al-fidyatu fiha, wajib bayar fidyah. Al-takhir baina asnafin thalatha, dan fidyahnya memilih salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada yang mengganggu di kepalanya, kutu atau yang semisalnya mengganggu, sangat mengganggu kepalanya, yang mengharuskan dia mencukur rambutnya, maka dia harus membayar fidyah. Fidyahnya min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, berpuasa atau bersedekah atau menyembelih. Maka dia memilih salah satu di antara tiga. Yang pertama, siyam thalathati ayyam, berpuasa tiga hari. Yang kedua, au it'amu sittati masakin, memberi makan kepada 6 orang miskin. Yang disebutkan dalam satu riwayat, kadar memberi makanan pada setiap orang miskin, di kulli miskin nisfu sha'. Setiap orang miskin mendapatkan jatah setengah sha'. Setengah sha', yakni 2 mud. Aw dhabhu syatin, atau menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Maka dia boleh memilih salah satunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Lika'ab ibn Ujrah hina adahu hawam ra'sih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ka'ab bin Ujrah, ketika dia merasa terganggu dengan hawam, yakni kutu yang berada di atas kepalanya saking banyaknya, sampai sebagiannya berjatuhan sampai ke wajah beliau radhiyallahu anhu, saking banyaknya kutunya itu. Nah, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah yang merasa terganggu dengan kondisinya tersebut, kata beliau, ihliq ra'sak, cukur rambutmu. Jangan diartikan cukur kepalamu ya. Cukur rambutmu. Ini ya, gundul kepalamu. Wasum thalathata ayyam, dan berpuasalah tiga hari. Au at'im sittata masakin. Atau beri makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan setengah sha'. Awin suksyatan, atau menyembelih seekor kambing. Hadis muttafaqun alaih. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi pilihan dalam membayar fidyah antara berpuasa fa fidyatun min siyamin, atau bersedekah memberi makan pada orang miskin, atau nusuk menyembelih seekor kambing. Wa qisat alaihi baqiyatul af'al li'annaha muharramatun bil ihram. Maka dikiaskan hal-hal yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan selama menjalankan ihram. Wala tufsidul hajja. Namun larangan-larangan ini tidak merusak haji apabila seorang melakukannya. Tidak merusak hajinya apabila seorang melakukannya. Jadi cukup dia melakukan hal yang disebutkan oleh Nabi SAW memberi pilihan dalam membayar fidyah. Kecuali apabila dia melakukannya karena dia jahil tentang hukumnya, atau dia lupa, atau dia dipaksa. Maka dalam keadaan tersebut tidak ada dosa baginya dan tidak ada fidyah. Ini jenis pertama fidyah bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam berihram. Baik, sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.